Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musala Al-Ikhlas Sendowo dan pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca buku yang berjudul Al-Fatwa fi Zinati binti Hawa karya Ummu Salamah Al-Abbasiyah hafizahallahu ta'ala. Kita masuk pada bab pembahasan berikutnya, yaitu mikyaj atau make up, yaitu make up wajah. Wallahu a'lam, mungkin mikyaj ini pengarapan dari make up. Pakai lisannya orang Arab jadinya mikyab, mikyaj. Make up wajah. Al-mikyaj, make up wajah, adalah satu fenomena yang jelek. Abasat yang ini mempermainkan dan merusak, mempermainkan wajah wanita-wanita yang menggunakannya. Dan tersebar di tengah-tengah wanita, sampai-sampai latakatu hampir-hampir tidaklah selamat darinya, imra'atun perempuan. Ya, latakadu itu kalau model menerjemahkan dalam bahasa Indonesia yang bagus, ya, takadunya dulu baru, ya, barulahnya. Tentu tidak enak, tidak hampir-hampir selamat. Ya, lebih nyaman, hampir-hampir tidak selamat satupun perempuan darinya. Bahkan di sebagian tempat dan di sebagian waktu, memakai make up wajah adalah satu hal yang wajib untuk wanita. Dianggap sebagai satu hal yang wajib, siapa yang meninggalkannya, maka dia akan menjadi pembicaraan majelis dan akan jadi sasaran ejekan. Dan akan kami sebutkan insyaallah ta'ala dalam kesempatan ini apa yang Allah mudahkan. Mimma qad alimna, dari hal yang telah kami ketahui dan kami lihat dan kami baca berkenaan dengan fenomena yang jelek ini, akan kami sampaikan al-adrar, sisi negatif dan pelanggaran syariatnya. Wabillahi taufik wa alihi tuqlan. Hanya kepada Allah, dan Allah memberikan taufik dan hidayah, dan hanya kepadanya tempat bertawakal. Yang pertama, sisi negatif atau bahaya make up bagi kesehatan secara umum dan kesehatan kulit secara khusus. Ya, maka di sini ada terdapat kutipan dari satu judul buku yang dalam bahasa Arabnya Zinatul Mar'ati Bainat Tibbi Wasyara', perhiasan wanita antara kedokteran dan syariat. Di sana menyebutkan bahasanya bersejumlah dirasat, sejumlah penelitian, wal abhath dan bahasan menegaskan adanya awamil kharijiyah, faktor-faktor eksternal yang tersimpan di balik al-isobah bisaykhukhah. Terjadinya bisaykhukhah al-jildi, keriput kulit. Kulit yang menua. Bil idhofah, di samping ila awamil warathiyah, faktor-faktor genetik. Penelitian tersebut mengatakan bahasanya di antara faktor eksternal adalah penggunaan mustahdharat tajmil bikathrah, make up dalam jumlah yang banyak. Kosmetik dalam jumlah yang banyak, mustahdharat tajmil kosmetik. Penggunaan kosmetik dalam jumlah yang banyak. Karena imtisas, penyerapan, al-masam, pori-pori, al-jildiyah, kulit. Karena penyerapan yang dilakukan oleh pori-pori kulit yang menyerap lihadil mawad, materi-materi yang ada di kosmetik, yahdus, menyebabkan iltihab. Kulit itu terbakar. Wal hassasiyah fil jildi, dan kulit menjadi sensitif. Li'annaha, karena kosmetik wajah wanita itu terbuat dari benda-benda tambang yang berat. campuran yang ada dalam kosmetik ini ada rosos, ada timah, ada air raksa. Demi alati yang tudab, yang dicairkan, yang dibuat mencair dalam mawad dunia, materi-materi minyak, semacam coklat, kakao. Wala yakhfa ma yatarattab ala syukhuhah al-mubakkirah, dan tidaklah samar, artinya jelas, dampak dari penuaan dini. Memiliki dampak nafsiyah psikologis, al-kabati wal-husni, tentu ketika seorang wanita mengalami penuaan dini atau yang lain mengalami penuaan dini, dia akan merasa susah dan sedih. Maka ini di sini disampaikan bahaya kosmetik dia dari bahan-bahan tambang yang terbuat dari penyusunnya adalah bahan-bahan tambang yang berat, yang ini kemudian merusak tubuh, merusak kulit. Kemudian ada kutipan perkataan seorang dokter namanya Wahbah Ahmad Hasan. Dia adalah dosen Al-Amrad Al-Jildiyah, penyakit kulit. Dia mengatakan bahasanya make up kulit memiliki dampak negatif. Kenapa? Li'ano yatakawan, karena make up tersebut tersusun dari penyusun, dari materi-materi penyusun berupa ma'adin, bahan-bahan tambang yang berat semacam timah, air raksa yang kemudian dilarutkan, dicairkan dalam murakkabat ad-duhniyah, dalam cairan yang cairan minyak semacam minyak kakao. Sebagaimana sebagian mawat al-mulawwanah atau al-mulawwinah, sebagaimana materi pemberi warna, materi warna untuk kosmetik, dimasukkan padanya sebagian dari pecahan petrol, pecahan minyak, minyak bumi. Dan semua adalah oksidat, semuanya adalah oksida yang berbahaya bagi kulit. Dan bahasanya penyerapan yang dilakukan oleh almasam, oleh pori-pori kulit yang menyerap materi-materi ini akan menyebabkan kulit itu terbakar dan sensitif. Dan seandainya istimar terus menerus penggunaan make up ini, maka make up ini memiliki dampak negatif pada jaringan al-mukawinah yang membentuk, membentuk darah, limpa dan ginjal. Al-kuli, ginjal. Fahadil mawat, maka materi-materi internal ini fitar kibil mikyajat untuk membentuk dan menyusun make up wajah, laha khasiatu tarsib, dia punya ciri khas. Make up wajah itu memiliki khasiat, ciri khas berupa tarsib mengendap. Dia tidak bisa langsung hilang, namun mengendap dalam kulit. Al-mutakamil, yang semakin sempurna dan semakin bertumpuk. Oleh karena itu, atau yang pengendapan yang sempurna, oleh karena itu tidaklah terbebas darinya al-jismu badan bisur'ah, dengan cepat. Sejumlah kantor kesehatan di Kanada menyebutkan satu hasil penelitian yang dilakukan oleh kantor kesehatan, yang penelitian ini kemudian tabanatha diadopsi, artinya dijadikan putusan, ditetapkan oleh Hay'ah Sihiyah Al-Alamiyah, WHO. Hasil penelitian dari Kanada ini mengatakan annal madhibat al-udwiyah, bahasanya pelarut. bahasanya berbagai macam pelarut, kata ini udwiyah artinya anggota badan, wal murakabat, dan berbagai macam materi penyusun yang memiliki sifat kuluriyah, klorofom. Wa ahamuha, dan yang paling penting adalah klorofom, tu'tabar teranggap sebagai materi penyebab kanker. Waqad nusyirat hadil abhas, dan penelitian ini telah disebarluaskan, wa ummimat, dan telah disebarluaskan, ala soyadilah, kepada para apoteker, di tahun yang disebutkan di sini, 1397 Hijriah. Wa minal ma'lum, dan satu hal yang diketahui bahasanya materi ini adalah materi yang digunakan dalam pembuatan mustahdharat tajmil, kosmetik, terutama ya, pemerah bibir, terutama lipstick. Waqad fatina li hadil adrar, dan telah dan bahaya-bahaya ini telah diketahui oleh wanita barat, maka mereka pun mempersedikit penggunaan make up. Maka ada satu yang di bawah judul Ma'ajmalal wajhu, betapa indahnya wajah tanpa make up. Nasyarat ihda suhuf al-mahaliyah, maka sebuah surat berita lokal menerbitkan satu artikel yang isinya tusiru al-ihsa'at, ihsa'at itu sensus, mengisyaratkan bahasanya mabi'atil mustadaratil tajmil, barang-barang kosmetik di Britania, di Inggris, itu penjualannya in khafadat, menurun sampai 75% selama 5 tahun terakhir. Wa yabdu, dan nampaknya wanita-wanita belia, para gadis itulah yang pertama kali bersegera untuk meninggalkan penggunaan kosmetik. Badalan yang seharusnya ta'mal ummahat, para ibulah yang bekerja untuk melarang anak perempuannya al-murahikot yang remaja untuk menggunakan mikyats, untuk menggunakan make up, seharusnya demikian, namun malah fa'inna banatahunna, namun malah anak-anak perempuan remaja atau para gadis itulah yang meminta untuk tidak memperbanyak penggunaan al-asbar, pewarna. Kemudian di sini di makal di artikel ini dikatakan, dan nampaknya para para laki-laki di semua pekerjaan yang di sana bercampur dengan perempuan, mereka yang tahu dan mereka merasa nyaman dengan perempuan yang melemparkan atau meninggalkan meninggalkan dan tidak memakai kosmetik, dan menanggalkan dan mencopot kedok-kedok ini berupa pewarna al-qanna, penutup, al-asbar, pewarna yang menyembunyikan wajah mereka para wanita, wajah hakiki mereka para wanita. Dikutip dari buku Zinatul Mar'ah Bainatid Wasyara. Dicatatkan berkenaan dengan pekerjaan laki-laki yang merasa nyaman dengan teman kantornya yang wanita manakala tidak menggunakan make up, dikomentari oleh penulis, dan ini berkaitan lima huwa hasil yang terjadi di negeri kafir. Bahkan kita katakan demikian juga sebagai negeri Islam dan negeri kaum muslimin. Amma syar'un al-hakim, adapun syariat kita yang penuh kebijaksanaan, maka dia melarang tabarruj, melarang campur baur laki-laki dan perempuan di semua tempat. Wallahul musta'an. Kemudian setelah membacakan kutipan di atas, fayam bari alaiki, kemudian penulis buku ini mengatakan, maka sepatutnya menjadi kewajiban Anda wahai muslimah untuk bersegera meninggalkan kosmetik tersebut yang membahayakan, kosmetik yang membahayakan di atas. Karena Anda telah membaca firman Allah Ta'ala, wala tulku bi'aitikum ila tahluka. Janganlah kalian campakkan diri kalian kepada kebinasaan. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kalian bunuh diri, baik secara pelan-pelan ataupun cepat. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah itu penyayang pada kalian. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika wasfi mendeskripsikan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya, Allah katakan Muhammad itu memerintahkan umatnya bil ma'ruf dan melarang umatnya dari hal yang mungkar, menghalalkan untuk umatnya hal-hal yang baik dan manfaat dan mengharamkan hal-hal yang jelek dan berbahaya. Kemudian poin yang kedua yang ingin disampaikan, dan dampak pertama tadi dampak negatifnya secara kesehatan. Kemudian yang kedua, fihadil masahiq. Ya, masahiq itu bedak ya, yang merupakan ya bisa kita katakan make up yang paling minimalis ya. Fihadil masahiq, di bedak untuk kemudian wajah itu terdapat padanya menurut beliau taklid, meniru-niru nisa'il a'da, wanita dari musuh-musuh Islam, artlias wanita-wanita kafir. Fanahnu, maka kita fil haqiqah, pada hakikatnya jika kita memperhatikan bedak dan sejarahnya, maka kita tidaklah jumpai bedak tersebut datang kepada kaum muslimin kecuali dari arah musuh-musuh Islam. Dan benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, sungguh kalian akan mengikuti sanana, jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai seandainya mereka memasuki juhrat dabbin, ya, lubang biawak, la salak tumuhu, tentu kalian akan mengikutinya. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, Yahudi dan Nasrani. Rasul katakan, siapa lagi kalau bukan mereka, diatkan oleh Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dan Nabi perumpamakan dengan lubang biawak, karena lubang biawak ini siapa adalah lubang yang mematikan. Kalau orang mau menangkap biawak, biarkan dia masuk, kemudian modelnya nanti akan lubangnya kemudian disiram air dan dia akan keluar dalam keadaan lemas karena tidak bisa selamat. Walaysa makna hada, dan bukanlah makna berita yang Nabi sampaikan di atas bolehnya mengikuti mereka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dari mengikuti mereka dan menyerupai mereka. Ya, karena kalimat berita yang Nabi sampaikan dalam hadis di atas itu muatannya celaan dan bukan pujian. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati, dan di antara bentuk mentaati mengikuti sekelompok dari ahli kitab, mereka akan mengembalikan kalian setelah dulu kalian beriman jadi orang kafir. Allah Ta'ala juga berfirman, وَتُلَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا. Mereka ingin seandainya kalian kafir sebagaimana mereka kafir. فَتَكُنُونَ سَوَاءَ, sehingga kalian sama dengan mereka, sama-sama kafir. Apakah kalian akan menjadikan mereka orang-orang kafir sebagai aulia, orang yang sangat dekat di hati? حَتَّى يُحَجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, sehingga mereka berhijrah di jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, maka janganlah kalian jadikan mereka sebagai orang-orang yang dekat di hati kalian, kecuali setelah mereka berhijrah di jalan Allah, itu beriman. Jika mereka berpaling dari ajaran iman, maka tangkaplah mereka, bunuhlah mereka di mana kalian mendapatkannya. Ya, tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku. Fala tattakhidhu minhum waliya, maka janganlah kalian menjadikan mereka sebagai pelindung, wala nasirat, jangan pula penolong. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat semangat menyelisih orang kafir, sampai-sampai ada orang Yahudi yang berkomentar di masa Nabi, tidaklah orang ini menginginkan untuk meninggalkan dari perkara kita sedikit pun kecuali dia ingin menyelisihi kita di dalamnya. Maka ada orang Yahudi mengatakan Muhammad ini punya sifat khas, semua yang menjadi ciri khas kita dia selisihi. Diriatkan oleh Muslim dari Anas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang menjumpai sekelompok orang maka dia bagian darinya. Dan ini adalah hadis hasan li ghairihi. Wawa dan hadis di atas dalil haramnya menyerupai musuh-musuh Islam. Wallahu waliyut taufiq. Ya. Berkenaan dengan poin ini ya dari sisi taksil, dari sisi dasarnya, ya bisa kemudian ya, bisa kita katakan satu hal yang bisa ditelaah ulang, menimbang perselisihan ulama tentang masalah ya, tasabuh. Apakah tasabuh itu melihat asal-usulnya ataukah ya, realitanya sekarang menjadi ciri khas orang kafir ataukah tidak. Ya, maka yang dianut, kaidah yang dianut oleh penulis buku ini menimbang asal-usul. Oleh karena itu tadi dikatakan melihat tarikh, lana jiduha ja'atna ila min kibali a'da'il Islam. Maka dia melihat asal-usul. Ya, melihat asal usul dan ini kaidah dalam masalah tasawuf yang dianut oleh sebagian ulama. Di antaranya yang ya bisa kita katakan di antaranya Syekh Bakar Abu Zaid. Mungkin juga Syekh Al-Albani menganut kaidah ini dan sejumlah ulama yang lain. Namun yang lebih tepat adalah dalam masalah kaidah menyerupai orang kafir adalah yang dilihat keadaan sekarang. Apakah ini telah jadi ciri khas non-muslim atau masih jadi ciri khas non-muslim ataukah tidak. Ini kaidah yang dianut oleh Syaikh Ibnu Utsaimin, sebelumnya adalah Ibnu Hajar, sebelumnya lagi adalah Imam Malik. Bahasanya jadi tolak ukur dalam masalah menyerupai orang kafir yang terlarang itu keadaan sekarang. Bagaimanakah realita kaum muslimin sekarang? Apakah itu di tengah-tengah kaum muslimin sekarang adalah khasnya orang kafir sehingga kalau kita lihat orang yang wanita yang make up langsung kita nilai ini suster atau wanita Nasrani yang lain ataukah tidak. Jika sudah tidak ya maka ya, ini tidak masuk dalam pembahasan tasabuh menyerupai orang kafir. Ini kaidahnya Syaikh Ibnu Utsaimin. Ya, sebelumnya Ibnu Hajar di Fathul Bari, sebelumnya Imam Malik. Namun kita tidak tutup mata adanya kaidah yang dianut oleh sebagian ulama yang lain yang melihat sejarah dan asal usul. Nadharna tarikhiha, sejarah make up, sejarah bedak wajah wanita, walanajidu hajatna ilamin kibali adail Islam. Ini dianut oleh penulis buku ini. Ini juga dianut oleh Syaikh Bakar Abu Zaid, kemudian Syaikh Fauzan. Itu menganut kaidah melihat sejarah. Nah, ini wallahu a'lam, ini satu hal yang dilihat dari namanya tasabuh itu haruslah satu hal menjadi ciri khas. Kalau itu sudah tidak lagi menjadi ciri khas, makanya tidak tepat menilainya sebagai tasabuh. Oleh karena itu kaidah yang tepat wallahu taala a'lam, dengan tidak menutup mata adanya khilaf ulama dalam masalah ini adalah kaidah Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Yang dilihat adalah apakah saat ini masih jadi khususiyah dan ciri khas non-muslim. Di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin telah jadi ciri khas non, masih jadi ciri khas non muslim ataukah tidak. Jika masih maka maka bisa jadi alasan itu adalah tasabuh, jika tidak maka tidak. Tentu dalam perkara-perkara yang bersifat berkaitan dengan masalah berkenaan dengan masalah budaya, kalau hal tersebut berkenaan dengan syiar keagamaan, ya, maka meskipun telah tersebar di tengah-tengah kaum muslimin tetap tidak boleh. Ini, kalau misalnya contoh ekstrimnya kalung salib misalnya, itu kemudian anggap saja yang boleh pakai kalung wanita muslimah, itu sudah demikian membudaya, dianggap sebagai semata-mata hiasan, ya, tetap ini bisa kita katakan tasabuh, karena itu syiar dini, ya, simbol agama tertentu. Ya, maka itu jika ada di tengah-tengah kaum muslimin, ya, maka itu tetap tasabuh meskipun sudah demikian tersebar. Kemudian yang kedua, fihi taghyir li khalqillah, mengubah ciptaan Allah. Maka ini dampak dari make up ini yang mengubah ciptaan Allah, satu hal yang bisa kita saksikan oleh orang yang memiliki al-khibrah, pengetahuan yang tinggi tentang hadihil masahiq, tentang bedak-bedak ini. Fanahnu naraha, maka kami melihatnya, bahasanya make up atau bedak ini mengubah bentuk seorang wanita secara sempurna. Wa min syaklin au min syaklin min jumlatiha, atau sebagian bentuknya, min jumlatiha, dari sebagian wajah wanita tersebut, sehingga hampir-hampir tidak dikenali. Kalau pakai budaknya itu menor, ya tentu tidak dikenali ini siapa. Kenapa demikian menornya, demikian tebalnya make upnya, kita tidak kenal siapa orang ini. Wahada terhir, dan pengubahan ini, inama huwa, adalah bentuk mentaati setan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala menceritakan iblis yang menjadi mahalus syahid, wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah, sehingga akan aku perintahkan mereka sehingga mereka mengubah ciptaan Allah. Nah, berkenaan dengan poin ini, unsur ini, mengubah ciptaan Allah, ini juga mahalu bahas. Ini juga bisa kemudian kita telaah ulang, apa kaidah taghyir khalqillah. Dan kemarin kita sampaikan kaidah taghyir khalqillah, dan ini adalah kaidahnya Syaikh Utsaimin, kaidahnya harus bersifat permanen. Harus bersifat permanen. Nanti kalau tidak permanen disebut taghyir khalqillah, nanti banyak bantahannya. Nanti akan dibantah oleh orang, itu bagaimanakah dengan nyemir uban? Itu apa itu taghyir khalqillah? Itu gimana dengan ngasih warna untuk kuku? Bukan itu? Apa itu termasuk taghyir khalqillah? Bagaimana pakai celak? Bukan itu berubah. Oleh karena itu, maka kalau Syaikh Ibnu Utsaimin, kaidah beliau yang disebut dengan taghyir khalqillah itu harus bersifat permanen. Ya, kalau pakai kaidah ini, apakah kemudian make up yang tadi kemudian menyebabkan sampai kita tidak kenal siapa aslinya orang ini, ya, apakah masuk? Jawabannya jadinya enggak masuk. Karena tentu ya sebagaimana maklum, make up tersebut bersifat sementara. Ya, bukan satu hal yang bersifat permanen. Dan kalau kita lihat hadis tentang mughayyati khalqallah, ya hadis laknat Nabi untuk sejumlah perempuan, maka yang itu Nabi katakan dalam mengubah ciptaan Allah, mengerik gigi permanen. Kalau gigi itu sudah dikerik, sudah ditajamkan, kemudian nanti permanen. Kemudian tato, secara umum permanen. Ini sulit untuk kemudian mengubahnya. Kemudian yang keempat, fi idhaatun lil mal, membuang-buang harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai bani Adam, ambillah pakaian perhiasan kalian, pakaian yang menarik tampilan fisik kalian setiap kali kalian mengerjakan salat. Makan dan minumlah. Wala tusrifu, namun janganlah kalian israf, janganlah kalian berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencintai, menyukai orang-orang yang boros. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari Al-Murrah ibn Syu'bah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu, bawa dalbanat, membunuh anak perempuan hidup-hidup, wa man'an wa hati." Man'an itu adalah tidak mau melakukan apa yang menjadi kewajiban, tidak mau memberikan apa yang menjadi kewajiban, tidak mau bayar zakat, tidak mau laki-laki tidak mau menafkahi anak dan istrinya. Seorang yang berilmu tidak mau menjawab ketika ditanya masalah ilmu yang dia ketahui, ini man'an. Wahat tidak meminta sesuatu yang tidak menjadi haknya, menuntut sesuatu yang bukan menjadi haknya. Maka ini tindakan yang terlarang. Wa karihalakum kila waqal, dan Allah membenci kalian yang sibuk dengan berita manusia, sibuk membahas perkembangan terakhir keadaan si A dan si B, banyak bertanya yang tidak manfaat dan membuang-buang harta. Ya, nampaknya penulis buku ini tidak membedakan antara idu'atul mal dan al-israf. Ya, tidak membedakan antara idu'atul mal, membuang-buang harta, dan al-israf. Ya, namun yang benar al-israf itu berbeda dengan idu'atul mal. Al-israf di surat Al-A'raf, innahu la yuhibbul musrifin, itu berbeda dengan idu'atul mal. Boros dengan membuang-buang harta itu berbeda. Itu atul mal, membuang-buang harta sebagaimana definisi dari Syaikh Utsaimin di Sharh Beliau untuk Bulughul Maram Fathul Dzil Jalali wal Ikram. Beliau katakan itu atul mal adalah membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak memiliki manfaat dari sisi dunia ataupun sisi akhirat, sisi agama. Itu atul mal. Beliau contohkan mengeluarkan harta, membelanjakan harta untuk beli rokok, beli khamar untuk judi. Tidak ada manfaatnya secara duniawi, tidak pula manfaatnya secara agama. Israf itu adalah membelanjakan harta dalam satu hal yang manfaat non berlebihan namun dan tidak melihat kemampuan ekonomi. Itu boros. Ya, sehingga penjelasan Syaikh Utsaimin, boros ini antara satu orang dengan yang lain itu bisa berbeda. Untuk si A boros, untuk si B tidak boros. Tergantung kondisi ekonominya. Ya, misalnya beli baju itu tentu satu hal yang manfaat. Ya. Maka boleh jadi untuk sebagian orang setiap bulan beli baju itu boros. Nah, untuk orang lain itu tidak apa-apa. Ya. Bahkan memang telah dianggarkan tiap bulan untuk beli baju. Telah dianggarkan khusus 500 ribu per bulan. Untuk sebagian orang tidak boros. Penghasilannya sebulan 10 juta. Maka 500 ribu untuk anggaran istri beli baju itu tidak boros. Nah, yang penghasilannya sebulan 1 juta. Maka jadinya israf. Maka lain hanya dengan idu'atul mal itu tidak haramnya tidak melihat person. Semuanya haram bagi siapapun. Mau kaya, mau pas-pasan, hukumnya haram. Itu sifat khasnya dari larangan idu'atul mal. Kalau israf, larangan israf itu nanti beda-beda. Melihat bagaimanakah kondisi ekonominya. Ya, maka nampaknya di sini beliau penulis tidak membedakan dua hal ini, buktinya dua-duanya dimasukkan dalam judul Itu'atul lil mal. Kemudian dalil yang dibawakan israf dan itu'atul mal. Nah, kalau memang betul make up itu membahayakan wajah, merusak kulit sebagaimana paparan sebelumnya, maka make up itu masuknya kemana? Itu atul mal. Tidak memberikan manfaat dari sisi dunia ataupun agama. Karena dia berbahaya. Karena dia berbahaya. Maka semua yang yadur, mengeluarkan harta untuk hal-hal yang yadur, memberikan dampak bahaya, itu atul mal. Tapi jika tidak, jika itu satu hal yang ya tergantung penggunaan, ini bisa bahaya dan tidak, atau ada benda-benda, ada make up yang bahaya, ada jenis-jenis make up yang bahaya dan ada yang sehat, ya, maka nanti masuknya itu atul mal tidak pas, masuknya ke israf. Kalau israf, maka nanti lihat kemampuan ekonominya, biaya untuk make up berapa, nah, biaya untuk kosmetik make up berapa dan penghasilannya berapa. Bisa israf untuk sebagian orang dan tidak israf untuk sebagian yang lain. Ini sama-sama sebulan biaya untuk make up kosmetik misalnya 500.000, nah, misalnya ini sebulan habisnya sekian, itu tidak bisa kita patok untuk semua orang itu israf, dah. Ya, tergantung ya, duitnya seberapa. Nah, tergantung duitnya seberapa. Duitnya berlimpah, ya itu tidak israf. Nah, duitnya pas-pasan, nah itu israf. Ya, disebutkan oleh penulis buku Zinatul Marah Bainatib Wasyara Al-Adrat Al-Madiyah, ya, sisi negatif, ya, dari sisi materi untuk mode dan alat kecantikan adalah sesuatu yang hampir-hampir tidak bisa dipercaya. Maka terdapat ihsaiyah, terdapat sensus, takdiriyah, tapi ini bukan sensus yang nampaknya sensus pakai perkiraan. Ya, kalau di bahasa pemilu kayak mungkin apa? Ya, perhitungan cepat mungkin ya. Jadi bukan sensus sungguhan. Komabia yang dilakukan oleh salah satu orang yang perhatian, ya, dia meneliti kadar yang dihabiskan oleh perempuan ya, seluruh dunia selama setiap tahunnya untuk belanja alat-alat kecantikan. Oh, ini kan. Ya, maka ini nisaul alam. Ini enggak mungkin ini sensus sungguhan ya. Kan sensusnya sensus takdiri ya, pakai sampel-sampel klik apa ya semacam itu. Maka dia katakan ada 10 miliar dolar. Wa amma ma yaridu, adapun apa yang terjadi pada negeri ini, fakat saja, Allah alaman yang apa yang belum maksudkan mungkin Saudi. Ya, belanjanya wanita untuk mustadarati tajmil, untuk kosmetik, wal utur dan parfum, nilainya itu dalam satu tahun bisa menghabiskan 800 juta rial. Wadhalika, dan hal tersebut sesuai dengan ihsaiyah, dengan konsensus yang dilakukan oleh maslahatil ihsa bi Riyadh, mungkin semacam lembaga sensus di Riyadh. Sekian dari buku tersebut. Kemudian di Yaman, ya, wahanahnu, dan kami di negeri kita Yaman, ma'anana nasyku, padahal kita sendiri mengadukan keadaan ekonomi kita, ya, harga-harga mahal, namun ternyata perempuan ya, tidak peduli dengan itu semua. Latakadu tamliku syai'an, hampir-hampir tidak punya sedikit uang kecuali akan dia belanjakan untuk perhiasannya atau kemudian dandanannya lahiriah untuk berbangga-bangga di hadapan kawan-kawannya sesama wanita. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, ya, itu kurang ya berarti ya, fattaqillaha, wahai wanita muslimah, perhatikanlah di manakah engkau membelanjakan hartamu. Karena Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban kepadamu dari harta tersebut pada hari kiamat nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tidaklah bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai diminta pertanggungjawaban yang pertama tentang umurnya dan waktunya. Kemanakah afnahu dia habiskan? Tentang ilmunya, apakah yang sudah dia amalkan? Kemudian hartanya, dari manakah dia mendapatkannya dan untuk apa dia belanjakan? Dan raganya dan badannya untuk apa dia rusakkan? Tangan yang demikian kekar, kemudian setelah tua kemudian bergetar-getar, itu rusak karena apa? Kaki yang dulu bisa untuk loncat-loncat, sekarang harus jalan pelan-pelan, itu rusak untuk apa? Untuk maksiat ataukah untuk taat? Diatkanlah Tirmidzi dari Abu Barzah radhiallahu anhu. Jadi Al-Albani mengatakan sanadnya hasan. Kemudian dalam make up ini terdapat buang-buang waktu. Maka wanita bertahan di depan cermin berjam-jam yang panjang liislah untuk memperbaiki berbagai macam warna di wajahnya, dan itu semua waktu berlalu tanpa zikir dan ibadah. Maka jika Abu Hurairah yang berpandangan bahasa Ibunda Aisyah radhiallahu anha, seorang wanita yang alim dan mulia, yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sejumlah hadis yang tidak diriwayatkan oleh yang lain, baik laki-laki ataupun perempuan, yara Abu Hurairah berpandangan bahasanya qad fataha Aisyah itu tertinggal fataha khairun, tertinggal baginya kebaikan, yaitu hadis Nabi, disebabkan karena dia bertahan di depan cermin dalam rangka semata-mata pakai celak. Maka bagaimanakah dengan wanita yang patut dikasihani ini? Alati haqqan tabqa, yang memang betul-betul bertahan di depan cermin berjam-jam lamanya. Maka betapa banyak kebaikan yang dia terlewatkan dari dirinya. Padahal waktu itu akan dimintai pertanggungjawaban. Di hadis yang tadi telah kita baca, tentu waktu itu adalah bagian umur. Allah akan tanyakan tentang an-umrihi, tentang umurnya, itu waktunya untuk apakah dia habiskan? Oh, untuk dandan, untuk kesalon. Dan adalah di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah berkailah aku dalam agamaku yang merupakan pegangan hidupku, dan akhiratku yang itu adalah tempat kembaliku, dan duniaku yang di sana adalah balari, tempatku mencari bekal. Dan jadikanlah kehidupanku di dunia ini sebagai tambahanku untuk setiap kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai istirahatku dari segala kejelekan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Intinya kalau penulis buku ini berdasarkan sejumlah penelitian yang beliau ketahui atau laporan penelitian yang beliau baca dari sejumlah referensi, yang tak menyampaikan bahasa make up wajah itu berbahaya, oleh karena itu nampaknya beliau berpandangan cenderung untuk mengharamkannya secara total di samping bahaya-bahaya yang lain yang beliau bawakan. Namun nanti akan beliau sampaikan di akhir pembahasan adanya khilaf ulama dalam masalah ini. Nah, apakah itu haram secara mutlak ataukah kemudian tafsil. Demikian wasallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.